أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله pada malam ini kita dapat bersua kembali melalui acara yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Roja AM. Dan insyaallah pada malam ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang bagaimana doa kita itu dapat diterima dan tidak tertolak. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, sebagai seorang muslim tentunya tidak ada aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang lepas dari doa. Doa adalah ibadah. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa memiliki kekuatan yang tidak ada yang mengetahui kekuatan doa itu selain Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa kita. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan doa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Demikian juga dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat 60. Allah mengatakan, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan doa. Di antaranya adalah sabda beliau yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat yang kita bacakan tadi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, laisa syai'un akram 'alallahi ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Dan dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah terhadapnya. Maka dari itu seorang penyair mengatakan dalam syairnya, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdab in taraqta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. janganlah engkau memohon hajat kepada Bani Adam. Mohonlah kepada Allah yang pintunya tidak akan tertutup. Allah akan marah bila engkau tidak meminta kepadanya, sedangkan Bani Adam akan marah bila diminta. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma min muslimin yad'u Allah bidawatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga perkara berikut ini: imma an ta'jala lahu da'watahu, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, wa imma ayyasraf anhu minas su'i mithliha. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya, atau Allah akan simpan doanya sebagai pahala di akhirat, atau Allah akan menghindarkan dirinya dari keburukan semisalnya. Qalu idzan nuqsir ya Rasulullah. Maka mereka pun berkata, kalau begitu kami banyak-banyak saja berdoa wahai Rasulullah. Qala Rasulullah, Allahu akthar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang Allah berikan lebih banyak dari apa yang kalian minta. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarudduha sifra." Sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla maha malu dan maha mulia, malu terhadap hambanya apabila mengangkat tangan kepadanya lalu dia kembalikan dalam keadaan kosong. Jadi doa adalah sebab terkuat menolak kesempitan dan meraih keinginan. Dan doa merupakan obat yang paling mujarab. Doa adalah musuh bagi bala, dapat mencegah dan mengatasi bala, dan dapat menahan turunnya bala dan mengangkatnya, dapat meringankan musibah apabila musibah itu turun menimpa kita. Dan doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Namun ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an, senjata ini bisa menjadi tumpul dan mandul dan tidak akan berfungsi, tidak akan memberikan efek yang bermanfaat bagi orang yang berdoa itu apabila ada penghalang-penghalangnya atau tidak tercukupi syarat-syaratnya. Doa dan ta'awuz seperti yang kita jelaskan tadi kedudukannya seperti senjata, dan senjata itu tergantung kepada siapa yang memakainya, bukan hanya ketajamannya saja. Apabila senjata itu dipegang oleh orang yang tidak ahli, ia tidak akan memberikan efek yang berguna. Demikian pula apabila senjata yang digunakan oleh orang yang ahli itu tumpul, maka senjata itu juga tidak akan memberikan pengaruh yang besar. Maka dari itu, bagi orang yang berdoa harus memperhatikan syarat-syarat dan penghalang-penghalang bagi sebuah doa. Ada beberapa syarat bagi orang yang berdoa. Syarat yang pertama adalah ikhlas, karena doa tadi disebutkan adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dan syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas, yaitu memurnikan doa dari segala perkara yang dapat mengotorinya, dan mengarahkan doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan dicampuri dengan syirik, riya dan sum'ah. Dan tidak juga untuk mengejar materi yang fana. Bukan pula berpura-pura, namun semata-mata mengharap dari materi dunia dari doa tersebut. Atau hanya untuk sekedar untuk pamer. Di sana ada orang yang berdoa bahkan sambil meneteskan air mata, tapi bukan ikhlas lillah, tapi semata-mata untuk pamer kepada manusia. Nah, ini adalah doa-doa yang tidak ikhlas, tidak memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Jadi murnikanlah doa yang kita panjatkan itu hanya untuk Allah dan kepada Allah semata. Jangan dicampuri dengan syirik, riya dan sum'ah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang berisi seruan dan perintah untuk berlaku ikhlas. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Rabbku menyuruh untuk menjalankan keadilan, menegakkan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka, yaitu dirimu di setiap solat, dan sembahlah Allah, yaitu mintalah kepada Allah, wad'uuhu, berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan mengikhlaskan dan memurnikan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahiddinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semata agama yang bersih dari syirik. Jadi kita harus membersihkan amal kita dari syirik, dari riya, khususnya di dalam berdoa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa." Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ikhlaskanlah niat kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita memaksudkan atau berkehendak atau berniat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Luruskanlah niat kita dan hadapkanlah wajah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Janganlah kita mencari sesuatu atau materi dunia, kekayaan dunia dari doa yang kita lakukan. Kemudian syarat yang kedua, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu sesuai doa yang kita panjatkan, doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjalan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengadakan perkara baru yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi amal apa saja termasuk di dalamnya adalah doa. Doa yang kita lakukan hendaklah benar-benar kita lakukan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 1-2. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yang lebih baik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas dan paling benar. Al-Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, yang kita bacakan tadi, dia mengatakan yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Lalu orang-orang bertanya, "Wahai Abu Ali, apa maksudnya yang paling ikhlas dan yang paling benar?" Maka Fudail bin Iyad mengatakan, sesungguhnya amal jika ikhlas namun tidak benar, yaitu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak akan diterima. Namun jika benar, dan jika benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amal akan diterima bila ikhlas dan benar. Ikhlas adalah amal itu hanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan benar adalah sesuai di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kita berdoa sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melenceng dan menyalahi apa yang telah beliau gariskan. Kemudian syarat yang ketiga bagi siapa saja yang berdoa adalah percaya dan yakin kepada Allah bahwa doanya akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu iman kepadaku, percaya dan yakin kepadaku. Jadi seorang yang berdoa harus percaya dan yakin kepada Allah bahwa doanya akan dikabulkan. Ini merupakan syarat yang paling agung diterimanya sebuah doa, yaitu percaya kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah cukup mengatakan kun, maka jadilah sesuatu itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami cukup mengatakan kepadanya kun, yaitu jadilah, maka jadilah ia. Jadi tidak ada sesuatu yang berat dan susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang berdoa, hendaklah dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengabulkan doanya. Dia harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Di antara perkara yang menambah kepercayaan seorang muslim terhadap Rabb-nya ialah hendaknya ia mengetahui bahwa semua perbendaharaan kebaikan dan keberkahan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nanziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa ma nanziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, yaitu perbendaharaannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Demikian pula di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mihyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hambaku, jika orang yang terdahulu dan orang yang terakhir dari kalian, dari golongan jin dan manusia seluruhnya berkumpul di satu tempat, lalu mereka semua memohon kepadaku, lalu aku memenuhi permohonan setiap orang, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan hanyalah seperti berkurangnya air, yaitu air lautan ketika sebatang jarum dicelupkan ke dalamnya. Ini menunjukkan atas kesempurnaan kudrat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kerajaan dan perbendaharaannya tidak akan habis dan berkurang karena pemberian dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dan berikan kepada hamba-hambanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadullahi mal'ai la yaghidha nafaqat as-sakha al-layli wan nahar. Tangan Allah senantiasa penuh, tidak berkurang karena nafkah yang diberikan olehnya siang dan malam. Jadi semua perbendaharaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu kulluhu biyadaik. Seluruh kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah Subhanahu ya Allah. Demikianlah. Jadi seorang muslim harus mengetahui hal tersebut. Ia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doamu akan dikabulkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah mengabulkan doa seorang muslim yang telah menyempurnakan syarat-syarat dan adab-adabnya serta menjauhi faktor-faktor penghalangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yad'ullaha bidakwatin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salat." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga perkara. Jadi syarat yang ketiga adalah dia harus benar-benar yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Syarat yang keempat, menghadirkan hati khusyuk dan penuh harap kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala serta takut terhadap siksa yang ada di sisinya. Ini merupakan syarat yang keempat, yaitu menghadirkan hati di dalam berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya doamu akan dikabulkan. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya menghadirkan hati dan khusyuk dalam berzikir dan berdoa. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kita harus punya kita katakan keyakinan kuat. Di samping itu juga kita harus memiliki hati yang khusyuk, menghadirkan hati yang khusyuk dan penuh harap ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berdoa sementara hati kita lari entah kemana, ya. Kita lalai, hati kita lalai, hati kita tidak fokus, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta. Syarat yang kelima adalah azam, tekad dan kesungguhan dalam berdoa. Apabila seorang muslim meminta kepada Rabb-nya, maka ia harus bersungguh-sungguh dan berazam dalam doanya. Janganlah dia gantung doanya dengan mengatakan, "Ya Allah, aku minta ini jika engkau berkehendak." Nah, ini namanya tidak bersungguh-sungguh. Seorang muslim harus bersungguh-sungguh dan berazam dalam doanya. Dia harus minta kepada Allah secara bersungguh-sungguh, ya. Dan oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istisna dalam berdoa dengan mengatakan, "Insyita ya Allah, jika engkau berkehendak ya Allah." Karena tidak ada satu orang pun yang boleh mendikte Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum faly'azam fid du'a wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'tini fa inna Allaha la mustaqriha lahu." Apabila salah seorang dari kamu berdoa, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam doanya. Janganlah ia berkata, "Ya Allah, jika engkau berkehendak, berilah aku." Sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam riwayat lain dengan lafal, "Fa innallaha la muqriha lahu." Sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah dia melakukan istisna dalam doanya dengan mengatakan, "Jika engkau berkehendak, ya Allah." Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, walakin liya'zamil mas'alah wal yu'zam ar-rughbah, fa inna Allaha la yata'azamahu syai'un illa a'tah." Janganlah seseorang dari kamu mengucapkan dalam doanya, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkehendak." Tetapi seharusnya ia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah dan memperbesar harapan dikabulkan. Karena sesungguhnya apabila Allah menganggap penting suatu perkara, pasti dia akan memberikannya. Jadi janganlah kita tidak serius dalam berdoa, ya, dan melakukan istisna dalam berdoa dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah aku ini dan ini jika engkau berkehendak. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkehendak. ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan istisna dalam berdoa. Jadi syarat yang kelima adalah azam, tekad dan kesungguhan dalam berdoa. Itulah lima syarat doa, ikhwani fiddin, na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang dapat kita simpulkan yang pertama adalah, ya, hendaklah doa yang kita lakukan itu, yang doa yang kita panjatkan itu semata ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, yaitu kita jangan meminta kepada selain Allah, dan jangan juga kita lakukan doa itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Syarat yang kedua adalah hendaklah doa yang kita panjatkan itu, ibadah doa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ketentuan dan prosedur syariat. Syarat yang ketiga, hendaklah kita yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan doa kita. Syarat yang keempat adalah hendaklah hati kita khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lalai. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kemudian syarat yang kelima adalah sungguh-sungguh azam dan tekad dalam berdoa. Janganlah seorang itu melakukan istisna dalam doanya dengan mengatakan, ya Allah berilah aku ini jika engkau berkehendak. Itulah dia lima syarat bagi siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang melakukan ibadah doa. Nah, kemudian ikhwan fiddin, setelah kita penuhi syarat-syarat tersebut, apakah itu sudah cukup untuk menajamkan senjata kita yaitu doa kita ini? Ternyata belum cukup hingga kita menjauhi atau mewaspadai faktor-faktor penghalang terkabulnya doa. Ya, setelah kita penuhi syarat-syarat tersebut, kita juga harus menjauhi faktor-faktor penghalang terkabulnya sebuah doa. Ada beberapa faktor penghalang, ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tenggelam dalam melakukan perkara haram atau terlalu longgar dalam melakukan perkara yang haram. Ya, seperti misalnya dalam hal makanan, minuman, pakaian dan lain-lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. "Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para mursalin, yaitu para rasul. Allah berfirman, ya ayuhan rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Hai sekalian rasul, atau hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan panjang. Sedang dalam safar panjang, rambutnya kusut masai dan berdebu, sambil menengadahkan tangannya ke langit, ia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makan dengan makanan yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan? berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang baik dan bersih dari seluruh perkara yang merusaknya seperti riya dan ujub, dan juga tidak menerima harta yang disedekahkan kecuali yang baik lagi halal. Innallaha tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba. Karena amal, perkataan dan keyakinan dapat disifati dengan sifat baik atau buruk. Demikian pula bagi orang yang berdoa harus memperhatikan dan memastikan makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, dan seluruh apa-apa yang mereka pakai, agar doa mereka tidak terhalang, agar doa mereka tidak tertolak. Para sahabat dan orang-orang soleh sangat memperhatikan hal ini, seperti yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang menyerahkan hasil pekerjaannya kepada beliau, dan Abu Bakar memakan dari hasil pekerjaannya. Suatu hari ia datang dengan membawa hasil pekerjaannya, lalu Abu Bakar memakannya sebagaimana biasa. Kemudian si budak tadi berkata kepadanya, tahukah apa yang Anda makan itu? Abu Bakar balik bertanya, ada apa rupanya? Si budak menjawab, dahulu pada masa jahiliyah aku mendukuni seseorang, sementara aku tak tahu perdukunan, hanya saja aku mengibulinya, lalu ia memberiku harta tersebut, itulah yang Anda makan tadi. Maka mendengar itu Abu Bakar masukkan tangannya, lalu ia memuntahkan semua isi perutnya. Jadi ini semua demi untuk menjaga agar tidak masuk ke dalam perut mereka dari hal-hal yang haram, agar doa mereka tidak tertolak dan tidak, ya kita katakan, tidak terhijab dari pengabulan. Yang disebutkan dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dan Ahmad dalam kitab Az-Zuhud masih berkaitan dengan kisah Abu Bakar tadi, ya dikatakan kepada beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, semua itu karena sesuap yang Anda makan tadi. Maka Abu Bakar berkata, menjawabnya, kalaulah tidak dapat dikeluarkan kecuali bersama jiwaku, yaitu ruhku, niscaya akan aku keluarkan, yaitu makanan tersebut. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging pada jasad yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Aku khawatir, kata Abu Bakar As-Siddiq, tumbuh sekerat daging dalam tubuhku dari sesuap makanan yang haram tadi. Nah, demikian ini semua menunjukkan kewaraan para sahabat, ya, bagaimana mereka menjaga diri mereka dari hal-hal yang haram, di mana salah satu ya mudaratnya adalah itu dapat menghalangi terkabulnya doa-doa mereka. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa lelaki itu ya longgar di dalam hal makanan. Ya laki-laki yang panjang saparnya tadi, yang rambutnya yang sudah kusut masai dan berdebu, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia telah memiliki satu di antara tanda-tanda terkabulnya doa, yaitu dia adalah seorang musafir yang jauh dari rumahnya. Ini merupakan salah satu sifat doa itu mustajab. Namun ya ternyata di sana ada faktor-faktor yang dapat menghalangi terkabulnya doa tersebut, yaitu dia terlalu longgar dalam hal makanan dan minuman hingga doanya pun tidak terkabulkan. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Penghalang kedua adalah tergesa-gesa minta pengabulan doa dan meninggalkan, lalu akhirnya dia meninggalkan doa. Ini adalah satu penyakit, yaitu seorang tergesa-gesa minta doanya dikabulkan. Dia berkata dalam doanya, ya Allah, berikanlah aku ini segera. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunda pengabulannya. Kemudian dia berhenti dan meninggalkan doa. Ini merupakan salah satu sikap yang salah dan merupakan salah satu penghalang terkabulnya doa kita. Jadi di antara penghalang yang menghalangi terkabulnya doa adalah seorang insan tergesa-gesa minta pengabulan doa. Lalu akhirnya ia meninggalkan doa karena ia menganggap doanya tidak kunjung dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan hal ini sebagai salah satu penghalang terkabulnya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, fayaqul da'awtu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama dia tidak terburu-buru. Ia berkata, "Aku sudah berdoa, aku sudah letih berdoa namun tidak dikabulkan juga bagiku." Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, "Mal istijal?" Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li. Fayastashir. Inda dhalika wa yada'ud du'a. Senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama ia tidak berdoa yang berisi dosa dan pemutusan silaturahim, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Ada yang berkata, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya tergesa-gesa?" Maka Nabi SAW menjawab, yaitu ia berkata, "Aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, namun aku lihat Allah tidak mengabulkan doaku." Lalu ia terputus dari doa dan meninggalkan doa. Ya, ia terputus dari doa, ya fayastahsir, yaitu dia berhenti dari, terputus dari doa, dan akhirnya wayada'u doa, dia meninggalkan doa tersebut. Yaitu dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba, janganlah tergesa-gesa karena doanya belum dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kadangkala menunda pengabulannya karena beberapa sebab. Barangkali karena syarat-syarat terkabulnya doa belum lengkap, atau masih ada penghalang-penghalang lainnya, atau sebab-sebab lain berkaitan dengan kemaslahatannya sementara ia tidak mengetahuinya. Yaitu Allah mungkin saja ingin mengabulkannya dalam bentuk yang lain, yaitu menghindarkannya dari keburukan. Ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang bahwa doa itu lebih baik disimpan untuknya pada hari kiamat berupa pahala. Nah, jadi itu kembali semuanya kepada kemaslahatannya. Hanya saja seorang hamba kadang-kadang tidak mengetahui dan menyadarinya. Jadi hendaklah seorang hamba itu mengoreksi dirinya kembali apabila doanya belum juga dikabulkan. Hendaklah ia banyak-banyak bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh perbuatan maksiat. Ya, niscaya ia akan dapat kabar gembira berupa kebaikan, cepat ataupun lambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, telah berfirman di dalam kitabnya, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khaufan wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, yaitu tidak diterima doa, dan harapan akan dikabulkan doa itu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi selama seorang hamba tiada henti-hentinya berdoa dan berharap pengabulan doanya tanpa terputus, maka pengabulan doa itu akan niscaya akan semakin dekat. Jadi siapa saja yang terus mengetuk pintu, niscaya akan dibukakan baginya. Namun dia cuma mengetuk pintu sekali, kemudian dia berpaling, maka pintu itu tidak akan terbuka baginya selama-lamanya. Jadi demikianlah, kita terus mengetuk pintu, ya niscaya pintu pengabulan doa itu akan terbuka untuk kita. Janganlah kita terburu-buru dan tergesa-gesa meminta pengabulan doa kita tersebut. Nah, demikian ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena pengabulan doa bisa saja ditangguhkan sampai waktu yang lama. Ya, Nabi saja, doa Nabi saja ditangguhkan dalam waktu yang lama. Itu Nabi yang doanya pasti dikabulkan, tapi pengabulannya pun membutuhkan waktu yang lama, sampai waktu yang lama baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Seperti misalnya doa Nabi Ya'qub alaihissalam untuk mengembalikan putranya yaitu Yusuf alaihissalam kepadanya. Padahal beliau adalah seorang nabi yang mulia. Dan sebagaimana pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan pengabulan doa nabinya yaitu Nabi Ayyub untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, demikianlah ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. itu merupakan pelajaran bagi kita semua. Yaitu para nabi saja, terkadang atau kadangkala doa mereka ditangguhkan pengabulannya sampai waktu yang lama. Jadi hendaklah kita jangan putus asa dan jangan putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena anggapan doa kita tidak dikabulkan, atau minta terburu-buru meminta kepada Allah supaya doa itu segera dikabulkan. Itu penghalang kedua, yaitu terburu-buru dan tergesa-gesa minta pengabulan doa. Penghalang yang ketiga adalah perbuatan maksiat dan haram. Kadangkala ikhwani fiddin, perbuatan haram dapat menghalangi terkabulnya doa. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, janganlah kalian menganggap lambat pengabulan doa sementara kalian telah menutup pintunya dengan perbuatan maksiat. Salah seorang penyair mengubah sebuah bait syair. Dia mengatakan dalam syairnya, nahnu nadu'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu inda kashfil kurubi kaifa narju ijabata lidu'ain qad sadadna tariqaha bidhunubi. Kita selalu berdoa kepada Allah dalam setiap kesempitan, kemudian kita melupakannya setelah kesempitan itu sirna. Bagaimana mungkin kita mengharapkan doa dikabulkan sementara kita telah menutup jalannya dengan perbuatan dosa? Jadi tidak diragukan lagi ikhwani fiddin, kelalaian dan jatuh dalam pelukan syahwat yang diharamkan merupakan penyebab terhalangnya kebaikan, penyebab terhalangnya doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, jadi hendaklah kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat karena itu dapat menutup pintu-pintu pengabulan doa. Kemudian penghalang yang keempat ikhwani fiddin, ya, di antara penghalang terkabulnya doa adalah meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan, melalaikan kewajiban. Sebagaimana halnya mengerjakan ketaatan merupakan penyebab terkabulnya doa, demikian pula meninggalkan kewajiban merupakan salah satu penyebab terhalangnya pengabulan doa. Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman dari Rasulullah, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikanna Allahu ay yab'ats 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kamu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kalau tidak, kalau kamu lalaikan, tidak melakukan kewajiban itu, Allah pasti akan menurunkan siksa atas kamu. Kemudian bila kamu berdoa, doa itu tidak akan diperkenankan untuk kamu. Ya, apabila kamu berdoa, doa itu tidak diperkenankan untuk kamu. Jadi salah satu penghalang ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, penghalang ya terkabulnya doa adalah meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Kemudian ikhwani fiddin, penghalang yang kelima adalah doa yang berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim. Nah, ini sudah kita sebutkan. Ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u Allah bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin." Ya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya salah satu dari tiga perkara. Jadi di sini disebutkan yaitu apa? Selama dia tidak berdoa dengan doa yang berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim. Ya, jadi doa yang berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Ya, kemudian penghalang yang keenam adalah hikmah rabbaniyah, yaitu Allah bukan tidak mau memberi apa yang dia minta, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi yang lebih baik daripada yang diminta. Ya, kadang-kadang kita bersuuzon kepada Allah, kita minta begini tapi tidak diberi. Tapi ternyata menurut berdasarkan hikmah rabbaniyah yang tidak kita ketahui, justru Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi lanjutannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita salah satu dari tiga perkara, yaitu imma an tu'ajjila lahu da'watahu, Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat pengabulan doanya, wa imma ayyadakhira halahu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala akan simpan doanya sebagai pahala di akhirat, atau wa imma ayasrifa anhu minas su'i mithliha, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Nah, demikian ikhwan fil din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Seorang insan barangkali mengira bahwa doanya tidak dikabulkan, padahal doanya telah dikabulkan, bahkan dia telah diberi lebih daripada apa yang ia minta, lebih baik daripada apa yang dia minta, yaitu mungkin doanya itu akan disimpan menjadi pahala yang akan menolongnya nanti di akhirat, atau di dunia ia dipalingkan dari musibah dan penyakit, yang mana itu lebih baik daripada, mungkin daripada apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ikhwan fil din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu merupakan penghalang yang ke-6. Penghalang yang terakhir ikhwan fil din yang kita bahas pada malam ini, yaitu salah satu dari tiga perkara ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syadzan dan Al-Hakim dari Abu Musa Al-Ash'ari, hadisnya sahih disahihkan oleh Al-Albani. Salasatun yad'una fala yustajabu lahum. Ada tiga manusia yang berdoa namun tidak dikabulkan untuk mereka. Yang pertama adalah rajulun kana tahtahu imra'atun sayyatul khuluqi falam yutallikha. Wa rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yashhad alaihi. Wa rajulun ata safihan malahu wa qad qala Allahu azza wa jalla wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga orang atau tiga macam orang yang berdoa namun tidak akan dikabulkan untuk mereka. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki seorang istri yang buruk akhlaknya namun dia tidak menceraikannya. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki yang dia punya kaitan harta dengan orang lain namun dia tidak membawakan saksi atas harta tersebut. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang memberikan harta kepada orang bodoh, kepada orang safih, yaitu yang belum sempurna akalnya. Orang yang belum sempurna akalnya, dia berikan harta kepada orang itu. Waqad qala Allah taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kamu berikan orang-orang safih, yaitu orang-orang yang belum sempurna akalnya itu, harta-harta kamu. Nah, demikian ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ketiga perkara itu merupakan salah satu di antara penghalang terkabulnya doa. Ya, dan ini bisa kita golongkan juga kepada faktor yang ketiga tadi, yaitu apa? Tidak melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan atas kita. Di mana ya kita diperintahkan untuk apa? Untuk berlepas diri dari wanita yang buruk akhlaknya. Ya, kemudian kita diperintahkan untuk bersaksi atas harta, kaitan harta kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk tidak memberikan harta kita kepada orang-orang yang safih. Nah, bagi orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tadi, maka ancamannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa mereka. Ya. Tidak akan mengabulkan doa mereka. Nah, demikianlah ikhwan fil din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, pembahasan ataupun materi yang kita bahas pada malam ini, yaitu mengenai doa, bagaimana doa itu bisa terkabulkan, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan syarat-syaratnya dan menjauhi penghalang-penghalangnya. Ya, menjauhi penghalang-penghalangnya. Dengan demikian, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan itu dapat berkenan di sisinya dan memberikan kita katakan pengaruh yang baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah, demikianlah mudah-mudahan pembahasan yang ya namanya kita katakan ya sifatnya juga dadakan ini ya, karena kita baru tiba dari Medan. Jadi ya kita cukupkan dulu sampai ya, di sini. Insya Allah dalam kesempatan lain kita apa namanya kita bertemu lagi. Dan untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilahkan. Tapi bagi para pendengar rojin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan berikan beberapa waktu bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan materi kita malam ini langsung saja di 0218236543. Assalamualaikum. Mungkin kita angkat dulu dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan. Afwan, ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab Ustaz pada saat materi ya, seperti syarat-syarat diijabahkannya doa, kemudian penghalang-penghalang doa, alhamdulillah. Dan kemudian kita angkat pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila mendoakan orang lain akan tetapi orang tersebut jauh daripada Islam, apakah doa itu bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Dari pendengar di Bekasi Timur. Ya, selama doa itu doa seorang muslim untuk muslim yang lainnya, apalagi an dhahril ghaib, yaitu jauh darinya, tidak berada di sisinya, maka itu termasuk salah satu doa yang sediantara salah satu karakteristik doa yang dikabulkan. Selama doa itu tidak berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Jadi apalagi doa itu doa yang bermanfaat untuk orang itu, misalnya mohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya petunjuk, memberikan kepadanya ampunan dan seterusnya, ya. Demikian. Dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa kamu di mana? Dari Ummu Albani di Cibarusah, silakan. Ustaz, saya menanya ini, saya merasa dalam berdoa kepada Allah, alhamdulillah selalu dikabulkan gitu ya. Akan tetapi saya takut doa saya hanya diterima di dunia saja dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi pertanyaan saya, doa apa yang harus saya panjatkan kepada Allah supaya diterima dunia akhirat dan kapan waktu yang mustajab? Itu saja. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, doa adalah ibadah. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah sebagai salah satu ibadah kita. Dan tentunya ibadah ini dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, yaitu ikhlas dan sesuai dengan peraturan sunnah Rasulullah, ini saya akan berbuah pahala. Di samping Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dari doa yang kita panjatkan itu salah satu dari tiga hal. Yang pertama, Allah segerakan imaan Tu'ajjala lahu da'watahu, Allah akan menyegerakan pengkabulan doanya, yaitu Allah akan segera mengabulkan doanya. Atau Allah, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan simpan doanya menjadi pahala baginya nanti di akhirat. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dirinya dari keburukan semisal dari apa yang dia minta dalam doa tersebut. Maka dari itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu kami banyak-banyak saja berdoa. Maka Nabi menjawab, apa yang Allah berikan, Allahu Akthar. Itu Allah memberikan lebih banyak daripada apa yang kamu minta. Nah, demikian. Ya. Adapun berkaitan dengan doa-doa yang mustajab, ya, doa-doa yang mustajab itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Nah, di sana ada beberapa tempat dan waktu ya mustajabnya sebuah doa. Ya, di antaranya adalah ya memperhatikan adab doa. Ini salah satu sifat atau karakteristik doa mustajab. Seperti memulai doa dengan hamdalah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membukanya dengan hamdalah dan doa kepada dan hamdalah salawat hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa pada saat lapang maupun sempit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu ayyastajiballahu lahu indas syada'id wal qurab falyukthirid du'a fir raha. Barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit, pada saat-saat sulit, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang. Ya, berdoa pada saat-saat ia lapang. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Jadi kalau kita ingin pada saat-saat sempit doa kita dikabulkan, maka janganlah kita pelit ataupun bakhil untuk berdoa kepada Allah pada saat-saat lapang. Maknanya adalah barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya ketika dia sangat membutuhkannya, yaitu pada kondisi sulit, al-qurab dalam hadis itu artinya kesusahan yang menyusahkan jiwa, maka hendaklah ia memperbanyak doa pada saat sehat, pada saat lapang, dan pada saat afiat. Kalau kita ingin ketika kita sakit doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita baru berdoa ketika kita jatuh sakit. Pada saat sehat, pada saat lapang, pada saat afiat, hendaklah kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan ciri seorang mukmin adalah selalu memohon kepada Allah dan selalu berhubungan kepada Allah. Di antaranya adalah salah satunya melalui ibadah doa ini, ya. Jadi ia memohon kepada Allah sebelum tiba masa-masa sulit. Ya, sebelum tiba masa-masa sulit. Kemudian yang ketiga, janganlah ia mendoakan keburukan atas keluarga, harta, anak atau dirinya. Ya, Jabir bin Abdullah bercerita tentang atau menjelaskan tentang seorang laki-laki yang mengutuk untanya, atau bercerita tentang seorang laki-laki yang mengutuk untanya. Maka Rasulullah bertanya, siapakah yang mengutuk untanya tadi? Maka ia menjawab, aku hai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, turunlah dari unta itu. Janganlah ya menyertakan bersama kami unta yang kena kutuk. Janganlah kamu mendoakan keburukan atas diri kamu. Jangan kamu mendoakan keburukan atas anak-anak kamu. Jangan kamu mendoakan keburukan atas harta-harta kamu. Jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan waktu yang Allah memberikan apa-apa yang diminta, lalu doa kalian itu dikabulkan. Jadi ini ikhwan fiddin, ada di sana waktu-waktu, ya. La tuwafiku, kata Rasulullah, la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah jangan sampai nanti bertepatan satu saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua yang diminta kepadanya, lalu Allah mengabulkan apa yang kalian mintakan tersebut. Ya, jadi kita ketika kita ya apa namanya marah kepada anak-anak, ini juga harus kita apa namanya kita perhatikan, ya, lafal yang kita keluarkan. Janganlah mengandung doa, janganlah mengandung kita katakan kutukan ataupun keburukan atas anak-anak kita atau harta kita atau istri kita, karena itu mungkin ya kita enggak tahu nanti akan bertepatan dengan waktu yang Allah akan mengabulkan seluruh yang diminta kepadanya, lalu doa kita itu terkabulkan hingga kita akan menyesal. Kemudian di antara sifat dan karakteristik doa yang dikabulkan adalah merendahkan suara ketika berdoa. Ya, yaitu apa? Tidak terlalu lirih dan tidak terlalu keras. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, ud'u rabbakum tadarruan wa khifah wa khafiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kelima, bertadarru. Tadarru artinya sungguh kita katakan kerendahan diri dan ketundukan, serta bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan syarat yang ke dari berapa? Syarat yang keempat, yaitu ya bersungguh-sungguh dengan hati yang khusyuk, ya, tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Ya, kemudian merintih kepada Allah dalam berdoa, yang keenam yaitu ilhah. Ini merupakan salah satu karakteristik doa yang mustajab, yaitu ilhah, yaitu terus merintih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan alidzu biyadzal jalali wal ikram. Ulangilah ucapan ya dzal jalali wal ikram dalam doa kamu. Yaitu seorang hamba hendaklah memperbanyak doa dan mengulang-ulanginya, yaitu mengulang-ulang kalimat seperti ini, yaitu ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi ya Ilahi, ya, dan seterusnya. Ya, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang sebutan tersebut. Kemudian yang ketujuh, bertawassul kepada Allah dengan jenis-jenis tawassul yang disyariatkan. Ya. Di antaranya adalah satu, bertawassul dengan amal ibadah yang ikhlas yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dengan nama-nama, sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau melalui doa orang yang saleh. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, itu merupakan salah satu faktor juga mustajabnya sebuah doa, ikhwani fiddin. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mengakui perbuatan dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan misalnya dengan membaca Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka doa dengan menunjukkan ya itu kesalahan kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan atas dosa-dosa kita. Ya, di antaranya adalah dengan mengucapkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kita dahulukan doa kita itu dengan pengakuan dosa-dosa yang kita lakukan dan penegasan taubat kita kepadanya. Kemudian yang kesembilan, jangan memberat-beratkan diri dengan bersajak dalam berdoa. Dan ini termasuk iktidak dalam berdoa. Dan yang kesepuluh adalah mengulang-ulangi doa sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah adab dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengulang-ulangi doa ya sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke-11, menghadap kiblat. Ketika berdoa, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta hujan, beliau menghadap kiblat dan membalikkan selendang beliau. Kemudian mengangkat tangan dalam berdoa, yaitu dalam doa-doa yang mutlak. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabb kalian maha malu dan maha mulia, malu terhadap hambanya apabila mengangkat tangan kepadanya lalu dia kembalikan dalam keadaan yang kosong. Kemudian yang ke-13 adalah berwudu sebelum berdoa jika memungkinkan. Ya. Berwudu ini merupakan salah satu adab di antara adab-adab berdoa. Kemudian menangis atau meneteskan air mata dalam berdoa karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan salah satu di antara faktor ataupun kita katakan faktor unsur terkabulnya sebuah doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan hal itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Allahumma ummati ummati wa baka." Beliau berkata, beliau berseru, "Ya Allah, umatku, umatku," kemudian beliau pun menangis. Jadi banyak sekali ya kita, dalam beberapa kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil meneteskan air mata. Kemudian yang ke-15 adalah menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengaduan kita kepadanya. Kemudian yang ke-16 adalah berdoa untuk diri sendiri terlebih dulu sebelum meminta untuk orang lain, yaitu tidak melupakan diri kita sendiri di dalam berdoa. Ya. Nah, demikianlah kira-kira beberapa poin yang mungkin ya, di antaranya yang merupakan kita katakan faktor-faktor ya terkabulnya sebuah doa atau mustajabnya sebuah doa. Wallahu a'lam. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz. Atau kita masih beda kesempatan waktu lagi. Satu penelpon kembali, alhamdulillah. Tapi bagi para pendengar saja, Ustaz masih memberikan kesempatan untuk satu penelpon. Bagi Anda yang ingin bertanya, langsung saja di 0218236543. Dan kita angkat penelpon yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Abu Nabila di Gunung Putri. Silakan, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin pertanyaan Anda agak panjang ini. Afwan, diringkas saja secara, Pak ya. Secara apa namanya zohir, bapak saya dulu meninggal dalam keadaan di luar Islam ya. Iya. Karena waktu itu bapak saya dengan ibu saya bercerai, terus kemudian bapak saya menikah lagi. Ternyata menikah itu dengan orang Nasrani gitu. Tapi pada saat ini pada saat itu bapak saya itu masih memeluk agama Islam gitu ya. Tapi pada saat beliau meninggal, kondisi saya sih waktu itu sudah jauh, saya di Bogor, kebetulan bapak saya di Jawa. Waktu itu pada saat saya kesana, dia dimakamkan prosesinya menggunakan prosesi Nasrani gitu. Nah ini posisi saya sebagai seorang anak, saya ingin mendoakan seorang ayah gitu ya. Tapi bolehkah saya mendoakan seseorang yang meninggal dalam keadaan secara johir ya, walau-walang kalau hati bapak saya seperti apa Ana tidak tahu. Bolehkah Ana mendoakan orang tua Ana untuk bisa beliau diinikan oleh Allah. Seperti itu saja, jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hukum di dunia ya. Untuk hukum di dunia itu kita berpatokan kepada lahiriah yang ada pada orang tersebut. Karena batin itu urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum syariat termasuk diantaranya larangan doa untuk mendoakan maghfirah ampunan untuk orang kafir, itu berlaku juga berdasarkan hukum itu juga berlaku berdasarkan lahiriah seseorang di dunia, ya, lahiriah seseorang di dunia. Jadi pertanyaan itu dapat kita jawab, kalau lahiriah zahir dari seseorang itu dia wafat di atas agama selain Islam, artinya dia mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, maka kita tidak boleh mendoakan maghfirah untuk orang tersebut siapapun dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta hal itu untuk ibunya dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibu beliau tidak wafat di atas agama Islam. Nah, demikian pula kita di sebagai umatnya, kita juga dilarang untuk memberikan doa atau memanjatkan doa maghfirah ataupun kebaikan ataupun barokah untuk orang-orang kafir. Nah, jika ya tadi orang tua antum itu dipastikan dia wafat di atas agama selain Islam, maka kita tidak boleh berdoa untuknya. Tapi kalau ya masih diperselisihkan atau ya kita mengerti bahwasanya zahirnya dia itu masih Muslim, hanya saja ya prosesi pemakamannya yang dilakukan secara tidak Islami atau tidak secara Islam, maka tentunya ya sebagaimana kembali kepada hukum yang kita sebutkan tadi, kita hukumi secara zahir dari apa yang kita ketahui dari seseorang. Ya, karena kita tidak menghukumi batinnya. Jadi kalau bapak antum itu mati di atas Islam, antum tahu dan yakin itu, maka itu kembali kepada hukum tadi, yaitu boleh mendoakannya. Tapi jika ternyata bapak antum itu mati di atas agama selain Islam, ya dimakamkan dan dikuburkan secara tidak secara Islam, karena dia wafat bukan di atas agama Islam, maka antum tidak boleh untuk mendoakannya. Nah, demikianlah ya kira-kira jawabannya ya. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirah. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah.